drum music profesional sound system, terima kasih banyak. Kemudian ada Some Media Video Production, kamera yang satunya di sebelah sungai gitu ya. Mudah-mudahan tetap aman, tidak ada kelongsoran di situ dan bisa mengambil gambar dengan bagus. Sam Media kolaborasi dengan Samudra, depannya sama-sama Sam. Tapi yang punya juga beda. Ini Mas Anam ya, yang punya kumis. Tapi kumisnya gak kayak yang namanya Karman gitu loh. Oke deh, ini tampilan yang pertama. Ada satu kehadiran artis yang masih muda bertalenta. Dan khususnya malam hari ini memang dihadirkan untuk Anda semuanya. Bahkan artis masa depannya Indonesia bakal memberikan yang terbaik untuk Anda semuanya. Kita berikan tepuk tangan untuk Jihan Audi masih bareng Radesta. Selamat malam semuanya. Buat teman pertama dikasih lagu yang rancang bareng Radesta. Goyang bareng-bareng lagi.